ataka, telah datang kepadamu. Sebagaimana telah dijelaskan juga bahwa pendapat sebutkan bahwa hal bisa juga bermakna dengan ma. Sehingga dengannya ma ataka, tidakkah telah datang kepadamu. Jika ma diartikan dengan nafiah peniadaan, ma ataka, tidakkah telah datang kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithu Musa, tentang berita Nabiullah Musa alaihi salam. Maka kita dapatkan faedah di sini bahwa hal bisa berarti dengan ma dan tidak merubah arti, baik yang dimaknakan apakah telah datang kepadamu tentang berita atau kisahnya Musa alaihi salam, ataukah ma ataka, tidakkah telah datang kepadamu tentang kisahnya Musa alaihi salam. Maka ayat ini juga sebagai tasliyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menghibur beliau sallallahu alaihi wasallam, agar beliau tetap tegar di dalam menghadapi tantangan umatnya. Tantangan menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah Jalla wa'ala sebutkan kisahnya Nabi Musa alaihi salam, agar setidaknya beliau termotivasi untuk semakin tegar, bahwa apa yang dihadapi oleh Nabi Allah Musa alaihi salam besar tantangannya pula. Menghadapi pimpinan Fir'aun la'natullahi alaihi yang begitu bengis. Itu pun Allah Jalla wa'ala perintahkan untuk diseru, diajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah sebutkan ayat ini setelah tadinya Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan atau menyebutkan tentang para malaikatnya dengan sumpah-sumpah yang disebutkan sejak awal surat ini. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah penafsirannya. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى firmankan kepada nabinya Muhammad صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث موسى وهذا الاستفهام عن أمر عظيم. Maka bentuk pertanyaan ini adalah perkara yang besar. Perkara yang besar. Mutahakkikun wuku'ahu. Yang terwujud kejadiannya. Ay hal ataka hadithahu. Makna ayat itu, hal ataka hadithahu, apakah telah datang kepadamu tentang hadisnya, tentang kabarnya atau ceritanya atau kisah tentangnya Musa alaihissalam. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Tatkala Allah Jalla wa'ala menyerunya, memanggilnya, بالوادي المقدس طوى, di tempat lembah yang muqaddas, yang suci. Yang disebut dengan Tuwa. Nah, suatu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Musa alaihi salam. Maka kata beliau, wa huwal mahallu alladhi kallamahu Allahu fihi. Di tempat itu adalah tempat yang Allah kallamahu fihi. Allah ajak bicara nabinya Musa alaihi salam. Wa amtanna alaihi birrisalah. Dan Allah berikan kepada beliau risalah. Artinya tugas sebagai rasul. Wa ikhtassahu bil wahyi wal ijtiba. Dan mengistimewakan atau mengkhususkan beliau bil wahyi wal ijtiba, dengan wahyu dan pilihan. Dipilih oleh Allah Jalla wa'ala beliau alaihi salatu wassalam. Itu terjadi di sana. Bil wadil muqaddasi tuwa. Nah. Faqala lahu, maka Allah Jalla wa'ala katakan atau perintahkan kepada beliau, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Berangkatlah, pergilah menemui Musa, menemui Fir'aun. Idhab ila Fir'aun, menemui Fir'aun, innahu tagha, karena sesungguhnya dia telah berbuat perkara yang togo, perkara yang melampaui batas. Yakni kata beliau, fanhahu, cegahlah dia, antugyanihi wa syirkihi wa isyanihi, nam dari sikap yang melampaui batas tadi, dan juga dari perbuatan syiriknya dan juga kedurhakaannya. Fanhahu an tughyanihi wa syirkihi wa isyanihi. Nah, demikian beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Nah, kenapa beliau diperintahkan untuk ke sana, untuk menemui Fir'aun? Karena sebab tadi. Antugyanihi wa syirkihi wa isyanihi. Biqaulin layyin. Cegahlah dia biqaulin layyin. Dengan perkataan atau ucapan yang lunak. Fanhahu, cegahlah dia dari tughyanihi wa syirkihi wa isyanihi biqaulin layyin, dengan perkataan atau seruan yang lunak. Walaupun keberadaan Fir'aun demikian adanya. Wa khitabun latif. Wa khitabun latif, dan juga dengan pembicaraan yang halus. Sampai demikian Allah Subhanahu wa taala mengajari dan mengaturnya kepada nabinya, kepada rasulnya Musa alaihi salam, dengan harapan agar itu bisa dicerna, bisa difikirkan oleh Fir'aun, agar harapannya pada akhirnya dia bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nam, panhahu biqaulin layyin wa khitabun latif. Cegahlah perbuatannya tadi dengan tutur kata yang lunak dan penyampaian yang halus, yang mudah-mudahan akan bisa diterima. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Yang dengan itu dia mau ingat dan kemudian juga dia mau takut. Faqul lahu hal laka ila an tazakka. Ayat berikutnya Allah Jalla wa'ala ajarkan lagi kepada beliau, qul lahu, katakan kepadanya Fir'aun, hal laka ila an tazakka, apakah atau adakah keinginan bagimu, hal laka ila an tazakka, untuk membersihkan, mensucikan diri dari kesesatan. Apakah masih ada padamu keinginan untuk bisa mensucikan diri, membersihkan diri untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau rahimahullah, halaka fi khaslatin hamidah wa mahmadatin jamilah. Apakah masih ada padamu perangai kebaikan, atau juga sambutan yang indah, dari Allah Jalla wa'ala, yatanafas fiha ulul albab, yang itu bagi orang-orang yang berakal saling yatanafas fiha, berlomba-lomba padanya untuk bisa mencapai dirinya, membersihkan diri, memiliki perangai yang baik. Kalau orang yang ulul albab, yang memiliki pikiran yang sehat, yang berakal, tentunya akan berlomba-lomba untuk mencapai kedudukan tersebut. Wahiyya antuzakkiya nafsak wa tutahhiraha min danasil kufri wat tughyan ila al imani wal amali shalih. Artinya dengan pertanyaan tadi, apakah ada padamu upaya untuk membersihkan diri, yakni kata beliau, an tuzakkiya nafsak wa tutahhiraha, engkau berusaha untuk membersihkan, mensucikan dirimu, min danasil kufri wa tughyan, dari kotoran, kekufuran, dan juga perkara yang melampaui batas, ilal imani wal amali soleh, untuk menuju kepada iman dan kepada amalan yang soleh. Sehingga disampaikan kepadanya juga termasuk pertanyaan tadi, halaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan engkau akan aku pimpin, aku ajak, ila rabbik, menuju jalan Rabbmu, wa ahdiyaka, aku akan ajak engkau, aku akan arahkan kepada hidayah, ila rabbik, menuju Rabb engkau. Kata beliau, adulluka alaihi, aku akan tunjukkan kepadamu, wa ubayyin laka, dan aku akan jelaskan kepadamu, mawaqi' ridahu, tempat-tempat keridhaannya. Aku akan arahkan di mana tempat-tempat yang bisa menjadi ridhanya Allah Subhanahu wa taala, min mawaqi' sakhatih, dari perkara-perkara yang menjadi kemurkaannya. Fatakhsha wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, sehingga tercapailah suatu tujuan yang mulia, engkau akan menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang layak untuk kita peruntukkan takut kepadanya. Kata beliau, idza alimta siratal mustaqim, jika engkau sudah tahu jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, famtana'a fir'aun mimma da'ahu ilaihi Musa alaihi salam. Tapi Fir'aun dengan ajakan tadi imtana, menolak, mimma da'ahu ilaihi, menolak seruan yang didakwahkan atau diserukan Musa alaihi salam. Nam, tidak menghasilkan dari seruan tadi. Nam, maka keberhasilan seorang didakwahi kemudian jadi bisa menerima itu semua berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik. Nam, hidayah untuk seseorang diberikan taufik untuk kemudian dia menerima, kemudian dia jalani, semua berlangsung dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dakwah atau hidayah itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hidayatul irsyad. Upaya untuk mengarahkan, mengajak, mendakwahi manusia ke jalan Allah. Tugas para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan siapapun yang mengikuti jejak mereka. Mengajak umat, menyeru ke jalan Allah Jalla wa'ala. Maka itu hidayatul irsyad. Nah, untuk bisa dakwah tadi diterima, terkabul, nam, itu kaitannya dengan bagian yang kedua, hidayatul taufik. Hidayatul taufik. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa menentukan bahwa si fulan dengan seruan tadi menerima seru, si fulan kemudian dia menolak. Nah, itu yang kedua, hidayah taufik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul alaihi wassalatu wassalam yang lainnya, nah, hanya mampu melakukan hidayah yang pertama. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika menghadapi pamannya Abu Talib di saat wafatnya, beliau enggan untuk mengikuti seruan keponakannya, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sehingga wafatlah Abu Talib dalam keadaan kafir. Naam. Karena tertolak untuk diberikan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha yang dilakukan oleh Musa alaihi salam menjalankan apa yang Allah perintahkan, melakukan apa yang Allah maukan, sudah beliau lakukan, tetapi pada kenyataannya belum sesuai yang diharapkan, maka bukan berarti dakwah Nabiullah Musa alaihi salam itu tidak berhasil. Ukuran dakwah itu berhasil atau tidak adalah dakwah tadi dijalankan sesuai yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah dikatakan dakwah itu berhasil. Dia sudah turuti langkah-langkah cara dakwah tadi sebagaimana yang telah dijalani oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Adapun targetnya untuk bisa berhasil, yang didakwahi kemudian menerima, sekali lagi semata-mata hidayah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fa arahul ayatal kubra, maka Allah menunjukkan kepada beliau, kepada Musa alaihi salam, ayatal kubra, mukjizat yang besar. 6. Al-ayatul kubra semakna dengan al-alamah al-uzma, tanda keagungan. yang itu adalah mukjizat. Itu adalah mukjizat. Ada pula yang menyatakan pendapat bahwa al-ayat al-kubra, yakni al-asa, tongkat. Nah, yang dibawa oleh Musa alaihissalam dengan izin Allah Jalla wa'ala kemudian berubah menjadi ular. Ada yang menyatakan pula al-yadul bayda tabruqu kasyams, tangan yang bersinar putih. Nah, tangan dimasukkan ke dalam bajunya kemudian keluar dalam keadaan putih bersinar kasyams, seperti layaknya matahari. Nah, dan juga ada yang berpendapat al-ayatul kubra yakni falqul bahr, dibelahnya lautan. Nah, dijadikannya lautan menjadi daratan sehingga Musa alaihissalam dan yang bersamanya bisa melewatinya. Setelah sampainya di ujung daratan, kemudian dirubah laut itu tadi menjadi laut, terbelah menjadi sekian jurang lautan tersebut. Sehingga terjerumuslah, terbinasakanlah Fir'aun la'natullahi alaihi dan bala tentaranya. Dan itu termasuk makna al-ayat al-kubra. Kami telah perlihatkan kepada Musa alaihissalam al-ayat al-kubra, mukjizat yang besar. Dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, jinsul ayat al-kubra. Jinsul ayat al-kubra. Jenis ayat atau mukjizat yang besar. Fala yunafi ta'addudiha, sehingga tidak meniadakan berapa jumlahnya. Nah, maksud Allah memperlihatkan kepada Musa mukjizat yang besar adalah jenis mukjizat tersebut, sehingga tidak meniadakan berapa jumlahnya. Di antaranya tadi telah disebutkan tongkat. Berdasarkan ayat surat Al-A'raf, tepatnya ayat ke-107 dan 108 yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. Fa'alqa, maka Musa melemparkan asahu, tongkatnya. Fa'idha hiya, maka tiba-tiba tongkat itu thu'banun mubin, berubah menjadi thu'banun mubin, thu'ban, ular. Thu'banun mubin, ular yang nyata. Fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. Wa naza'a yadahu, dan juga beliau Musa alaihi salam naza'a, menarik. Naza'a yadahu, menarik tangannya. Yakni dari dalam bajunya. Nah, fa'idha hiya, maka tiba-tiba tangan itu bayda, jadi putih, yang bersinar, lin nadhirin, bagi orang-orang yang melihatnya. Wa naza'a yadahu fa idza hiya bayda'un bayda'u lin nadhirin. Bukti mukjizat yang lainnya, beliau menarik tangannya dari dalam bajunya, fa idza hiya bayda'u lin nadhirin, maka tiba-tiba tangannya itu menjadi putih bersinar, lin nadhirin. Apa maknanya? Bagi orang-orang yang memandangnya, menyaksikannya, melihatnya. Nah, kita melangkah pada ayat ke-21. Fakadzaba wa'asa. Nah, maka dia mendustakan. Fakadzaba itu fa disambung dengan kadzaba. Jadi itu bukan satu kata, tetapi kata asalnya yakni kadzaba. Fa untuk menyambung. Yang biasa diartikan maka. Nah, setelah kondisinya seperti tadi, nah, Allah tunjukkan mukjizat yang besar, maka bagaimana respon Fir'aun? Fakadzaba, maka dia mendustakan, wa'asa, dan dia mendurhakai. Yakni mendurhakai perintah. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, fakadzaba, maka dia Fir'aun mendustakan apa? Bilhaq, terhadap al-haq. Wa'asa, dan dia Fir'aun pun mendurhakai apa? Al-amr, mendurhakai perintah. Nah. Mendustakan nabinya Allah Musa alaihissalam. Tidak mau menerima dengan sekian bukti yang ada. Nah. Malah dia mendustakan dan mendurhakainya. Thumma adbara yas'a. Ayat ke-22. Thumma, kemudian. Adbara. Adbara artinya berpaling. Atau membelakangi. Yas'a. Sambil berusaha untuk menantang. Tidak cukup sekedar mendustakan dan mendurhakai. Maka sikap berikutnya, adbara yas'a, dia membelakangi nam dan yas'a, dia berusaha untuk menantang. Ada yang memaknai bahwa membelakangi artinya berpaling dari keimanan. Yas'a, dia berusaha untuk menantang, yakni bi'amalin ya'malu bil fasad fil ard. Dia berbuat kerusakan di muka bumi. Yas'a, yang artinya berusaha, ditafsirkan ya'malu bil fasad fil ard. Dia berusaha berbuat kerusakan di muka bumi. Naam. Ada juga yang menafsirkan adbaro yas'a hariban minal hayyah. Dia lari tunggang langgang dari al-hayyah, dari ular. Maka dengan sekian makna, semakin memperjelas kepada kita bagaimana sikapnya Fir'aun. Adbaro yas'a. Yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman, yajtahid fi mubarazatil haqqi wa muharabatih. Yang mana dia yajtahid bersungguh-sungguh fi mubarazatil haqq, untuk menantang al-haq, wa muharabatihi, wa muharabatil haqq, dan berusaha untuk memerangi al-haq. Naam. Dia dustakan Nabiullah Musa alaihissalam. Dia katakan, engkau bukanlah seorang rasul. Naam. Engkau bukanlah seorang rasul. Ini bentuk kedustaan. Naam. Allah yang memilih, Allah yang telah menugaskan beliau dengan risalah, kemudian datanglah sosok Fir'aun mendustakan dan tidak mengakui keberadaan Nabi Musa alaihissalam sebagai rasulnya Allah. Bahkan dia menyatakan sebagaimana Allah sebutkan pada Asy-Syu'ara ayat ke-27, Inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Inna rasulakum, sesungguhnya rasul yang diutus kepada kalian, alladhi ursila ilaikum la majnun, adalah orang-orang yang gila. 6. Demikian tuduhan pelecehan kepada manusia-manusia terbaik yang Allah Jalla wa'ala pilih, ternyata disambut oleh orang-orang yang mendustakan, termasuk pada kaum Bani Israel, yakni Fir'aun laknatullahi alaihi, 6. Dengan sikap penghinaan. Inna rasulakum alladhi ursila ilaikum, apa? La majnun. Sesungguhnya rasul yang diutus kepada kalian itu adalah benar-benar gila. Sehingga dengan itu, thumma adbara yas'a, dia membelakangi, artinya dia berpaling dengan cepat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dia berpaling pergi sambil lari dengan cepat. Fir'aun berpaling pergi sambil lari dengan cepat. Kemudian dia mengambil sikap atau langkah berikutnya apa? Fahasyara fanada. Fahasyara fanada. Maka dia hasyara. Hasyara artinya mengumpulkan. Itu bukan satu kata, tetapi fa disambung dengan hasyara. Maka fa tadi adalah huruf menyambung dengan ayat yang sebelumnya. Maka hasyara, bahwa Fir'aun mengumpulkan fanada. Fanada juga bukan satu kata, tetapi fa ditambung dengan nada. Fa nada, fanada. Nada artinya memanggil atau menyeru. Maka Fir'aun mengumpulkan hasyarat. Kalau kalian pernah atau tahu kata mahsyar, padang mahsyar, itu dari kata hasyara. Karena tempat berkumpulnya manusia dinamakan mahsyar. Nanti di yaumil qiyamah, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Maka kemudian dia menyeru, memanggil. Dia kumpulkan manusia, dia seru dengan suara yang keras untuk lebih menekankan di dalam melarang mereka dari mengikuti keinginan Musa alaihissalam. Maka itulah yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullahi alaihi. Sebagian ada yang menyebutkan fanada fahasyara. Fanada fahasyara. Maka dia menyeru, memanggil, maka kemudian mengumpulkan. Kalau kita laksaksikan dalam ayat, hasyara dulu, baru apa? Fanada. Tapi ada pendapat pula dengan membalik. Fanada fahasyara. Maka dia memanggil dan menyeru. Dengan alasan, annan nida yakunu qablal hasyar. Bahwasannya memanggil itu, menyeru itu sebelum mengumpulkan. Ya. Bukankah kalau menyeru itu akan dipanggil dulu, teriak dulu, suara yang tinggi, memanggil, setelah itu kemudian ada respon, baru berkumpul. Sehingga dengan alasan itu, dibacalah fanada fahasyara. Walhasil, baik yang ini maupun yang itu, demikianlah upaya Fir'aun laknatullahi alaihi. Dia sudah kehabisan cara. sudah mendustakan, kemudian mendurhakai, kemudian melecehkan nabinya Allah, kemudian dia pun tidak mau ketika diajak kembali kepada jalan yang al-haq, dia masih mempertahankan egonya dan kemudian mengambil sikap fahasyara fanada, dia kumpulkan rakyatnya atau pengikutnya, maka dia memanggil. Selanjutnya ayat ke-24, faqala ana rabbukumul a'la. Dia inginkan untuk dikumpulkan tadi, untuk dia mau memproklamirkan. Faqala, dia ingin mengatakan, memproklamirkan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Artinya apa? Bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atasku. Karena kata al-a'la, al-a'la adalah isim tafdhil. Isim tafdhil adalah kata yang menunjukkan makna lebih atau makna paling. Nah, yang itu hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-a'la. Nah, sudah a'la kemudian al. Maka nisbat al itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga dimaknai yang maha tinggi. Nah, itu dia mengaku-ngaku terhadap dirinya seperti itu. Ana rabbukumul a'la. Nah, maka kita lihat bagaimana orang ini bersikap sombong. Orang ini mengklaim bagi dirinya sesuatu yang bukan haknya dengan ucapan tersebut. Dan tidak cukup itu. Fir'aun membangga-banggakan sungai. Fir'aun membangga-banggakan kerajaan yang luas. Allah abadikan ini di dalam surat Az-Zukhruf. Ayat ke-51 sampai 52. Nah, ya qaumi. Alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Kata Fir'aun, ya qaum, wahai kaumku, wahai rakyatku, alaysa li, bukankah milikku, mulku Misra, kerajaan Mesir. Nah, bukankah kerajaan Mesir itu punyaku? Wahadihil anhar, dan sungai-sungai ini, tajri min tahti, mengalir juga di bawahku. Aku berada di atasnya, sungai-sungai mengalir di bawahku. Nah, bukankah itu semua milikku? Afala tubsirun? Tidakkah kalian melihatnya? Tidakkah kalian perhatikan? Tidakkah kalian mau mengakui aku sebagai Tuhan kalian? Dengan kebesaran kerajaan ini? Dan bagaimana tunduknya berada di bawahku sungai-sungai mengalir tadi? Afala tubsirun? Am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin? Bukankah aku khairun? Bukankah aku ini lebih baik? Min hadza alladhi huwa mahin. Dibandingkan orang ini. Nam yang terhina. Yakni Musa alaihissalam. Wala yakadu yubin. Dan hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya. Padahal sudah jelas. Menyeru, mengajak. Itu pun dituduh oleh Fir'aun, wala yakadu yubin. Perkataannya itu tidak jelas. Nah, sudah berapa tuduhannya? Nah, tadi di surat Asy-Syu'ara ke-27 dikatakan majnun. Kemudian di sini dia ingin menunjukkan kesombongannya pada surat Zukhruf 51-52. Kerajaan yang dia miliki katanya. Kemudian sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. setelah dia sebutkan kesombongan tadi, ingin dilontarkan kepada rakyatnya untuk menimbang, ana khairun min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin, apakah aku lebih baik, bukankah aku lebih baik dibandingkan orang yang hina seperti ini? Maka antum bisa bubuhkan referensi pada ayat ke-24 An-Nazi'at, lihat surat Az-Zukhruf 51-52. Sehingga suatu saat ketika antum murajaah kaitannya ke sana. Mengapa sampai dia menyatakan ana rabbukumul a'la? Karena dia sudah merasa tinggi, dia sudah merasa sombong. Dia katakan ana rabbukumul a'la. Setelah ayat ke-24 tadi, berikutnya ke-25, fa akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Sebelumnya kita lihat apa yang disebutkan Syekh Abdurrahman, fa hasyara, maka Fir'aun mengumpulkan apa? Junudahu, tentaranya. 6. Jama'ahum, mengumpulkan mereka. Panada, faqala, maka dia menyeru dan memproklamirkan. Faqala, memproklamirkan kepada siapa? Lahum, kepada mereka, kepada rakyatnya. Ana rabbukumul a'la, ay fa'adh'inu lahu, wa aqirru bibatilihi hina stakhaffahum. Mereka pun tunduk. Fa'adh'anu lahu. Mereka pun rakyatnya tunduk kepada Fir'aun. Wa aqarru bibatilih. Dan mereka mengakui kebatilannya, kebatilan Fir'aun. Hinastakhaffahum. Ketika dia membuat mereka merasa ketakutan. Ya, kalau orang sudah terpaksa, ketakutan mau tidak mau akan mengakui ya. Tapi pengakuan tadi bukan berangkat dari dalam hatinya yang tulus. Tapi semata karena ketakutan. Hina istakhaffahum. Oleh karenanya Syekh Abdurrahman menyatakan, wa aqarru bibatilih. Mereka pun akhirnya mengakui kebatilan Fir'aun. Hina istakhaffahum. Ketika dia membuat mereka merasa ketakutan. Fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka lalu apa akibatnya? Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun ke dalam air yang dia banggakan. Bukankah tadi dia banggakan hadhil anhar? Bahwa ini semua milikku, kerajaan Mesir dan sungai-sungai yang mengalir di bawahku. Maka Allah timpakan, Allah balas atas apa yang diperbuat Fir'aun, ditenggelamkan dia ke dalam air. Ke tempat yang dia jadikan kesombongan tadi. Dan Allah wariskan kerajaan Mesir kepada Bani Israel. Yang tadi dia banggakan. Alaysa li mulku Misr, bukankah aku memiliki kerajaan Mesir? Maka Allah timpakan azab, di baliknya diserahkan kerajaan Mesir itu kepada Bani Israel. Fa akhadahu Allah, maka Allah menyiksa. Fa akhadahu itu bukan satu kata, tetapi fa kemudian akhadha kemudian ha, yakni hu. Akhadha arti maknanya mengambil. Tapi ketika masuk dalam satu kalimat bergantung konteks kalimatnya. Seperti di sini artinya menyiksa. Fa akhadahu Allah. maka Allah menyiksanya, menyiksa Fir'aun. Nakalal akhirati wal ula. Dengan siksaan di akhirat, wal ula dan siksaan yang pertama. Al ula artinya pertama, maksudnya dunia. Kehidupan sebelum akhirat. Naam. Fa'akhadahullah, Allah siksa dia, nakalal akhirat dengan siksaan di akhirat, wal ula dan siksaan di dunia. Disebutkan pendapat bahwa nakalul ula, di situ kan ada nakal al akhirah, ada nakal al ula. Ya. Naam. Nakal al ula, siksaan di dunia adalah an aghraqahu, di mana Allah menenggelamkannya. Siksaan yang dirasakan di dunia. Sedangkan nakal al akhirah, siksaan yang di akhirat, yakni al-azab fil akhirah, adalah azab di akhirat. Demikian pendapat al-imam Qatadah rahimahullah dan selainnya. Maksudnya, Fir'aun disiksa di akhirat dan di dunia. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup di zamannya. Dan juga yang setelahnya sampai yaumul qiyamah. Bahwa siapa saja yang membaca Al-Quran. Dan apa yang Allah Jalla wa'ala perbuat terhadap Fir'aun. Maka dia akan menjadikannya sebagai pelajaran. Bagaimana Allah Jalla wa'ala binasakan. Padahal dia memiliki kerajaan besar, memiliki kemegahan, dan juga sikap melampaui batas. Maka pada akhirnya jadilah dia orang yang paling hina di sisi Allah dari semua yang hina. Berkata Syekh Abdurrahman As-Su'di rahimahullah, fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula, sarat uqubatuhu dalilan wazajiran. Maka jadilah. Nah. Jadilah akibatnya. Siksaan yang dirasakannya itu dalilan wazajiran. Sebagai bukti. Sekaligus sebagai zajiran. Sebagai peringatan. Wa mubayyinatan li'uqubatid dunya wal akhirah, bahkan sekaligus sebagai mubayyinah, menjelaskan li'uqubatid dunya wal akhirah, adanya siksaan di dunia dan di akhirat. Naam, inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Berikutnya Allah sebut bahwa sesungguhnya pada yang demikian itu adanya ibrah, pelajaran, lima yakhsha, bagi orang-orang yang takut. Kata Syekh Abdurrahman, fa inna man yakhshallah huwa alladhi yantafi'u bil ayati wal ibar. Bahwa sesungguhnya man yakhsyallah, orang yang takut kepada Allah, huwallazi yantafi', adalah dia yang mengambil manfaat, bil ayat wal ibar, dengan ayat-ayatnya Allah, wal ibar dan ibrah yang ada padanya. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam banyak. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya beliau banyak. Sampai-sampai kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah memberikan saran, memberikan usul. Seandainya ada seseorang yang mau mengumpulkan kisah dari ayat-ayat pada setiap surat, kemudian dia mengambil pelajaran dari kisah tersebut, niscaya ini sesuatu yang bagus. Surat Al-Baqarah dia lihat, kisahnya Nabi Musa di ayat keberapa? Ambil. Setelah itu Ali Imran, ada kisahnya Nabi Musa, tangkap, ambil lagi, sisihkan. Kemudian An-Nisa, berikutnya terus sampai selesai seluruh surat, dikumpulkan, kemudian dari situ dikupas. Pelajaran apa yang bisa kita ambil darinya? Sampai demikian Syekh Ibn Utsaimin mengusulkan. Nah, jika mungkin dari antum ada yang bisa berbuat seperti ini, maka sesuatu yang sangatlah bagus. Nah, satu Nabi, satu Rasul, nanti pindah kepada berikutnya. Sehingga tertata kepada kita bagaimana kisah dan perjalanan para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam dan bagaimana dakwah yang dilancarkan mereka dan bagaimana tantangannya, pelajaran apa yang bisa kita ambil setelah kita kumpulkan seluruh ayat. Nah, dari Al-Baqarah mungkin agak banyak. Atau paling banyak menyebutkan tentang kisah Nabi Musa. Nah, kita ambil. Nah, kita sisihkan itu semua. Kemudian setelah itu Ali Imran. Berikutnya. Nah, insya Allah tidak memakan waktu yang lama mengumpulkan itu semua. Lengkaplah kisahnya Nabi Musa alaihissalam pada seluruh surat. Nah. Jika nanti itu sudah selesai, berikutnya kepada kisahnya Nabi yang lain. Dari setiap surat. Nah, kisahnya Nabi Nuh misalkan. Surat Al-Baqarah ada atau tidak? Oh, tidak ada. Coba di surat berikutnya Ali Imran. Ada, tapi beberapa ayat. Tulis, kumpulkan. Berikutnya An-Nisa ada atau tidak? Oh, tidak ada. Ada kemudian di surat Al-An'am misalkan. Terus. Nah, sehingga rapi. Apa yang ada di referensi catatan kita masing-masing para nabi dan rasul pada keseluruhan surat-surat di dalam Al-Quran. Maka kesudahan Nabi Allah Musa alaihissalam adalah dengan perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Nah, yang darinya manusia mengambil pelajaran untuk memperbaiki diri dan hatinya. Nah, melalui kisahnya Nabi Musa alaihissalam, setiap hamba bisa mengambil pelajaran untuk memperbaiki diri dan hatinya. Selanjutnya kata Syekh Abdurrahman, fa idza ra'a 'uqubah fir'aun 'arafa anna kulla man takabbara wa 'asa wa baraza al-mulkul a'la 'aqabahu fid dunya wal akhirah. Adapun orang yang telah mengetahui bagaimana akibat yang dirasakan oleh Fir'aun, arafa anna kulla man takabbara wa 'asa, maka taulah dia setiap orang yang menyombongkan diri dan mendurhakai, wa barazal mulkul a'la, dan dia menyombongkan diri dengan kepemilikannya yang tinggi. Aqabahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan timpakan siksaannya di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Wa amma man tarahhalat khasyatallah min qalbihi falau ja'at kullu ayah lam yu'min biha. Nah. Sedangkan orang yang hilang rasa takutnya kepada Allah dari hatinya, maka seberapa banyak pun ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang datang kepadanya, niscaya dia tidak akan beriman. Nah, sebagaimana apa yang telah dialami oleh Fir'aun, la'natullahi alaihi. Nah, sudah disampaikan hujjah-hujjah kepadanya, bahkan yang menyampaikan adalah manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ternyata tidak membekas sedikit pun, bahkan dia mengelak, menolak, menantang. Nah, sehingga Allah timpakan azab di dunia dan di akhirat. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Antum bubuhkan catatan sampai di ayat yang ke-26. Nah, mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala jadikan ilmu yang kita bahas, yang kita kaji sebagai ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.